Ya, sahabat super, alangkah indahnya apabila kita bisa memberikan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita, atau mungkin dimulai dengan memberikan kebaikan dan kebahagiaan terhadap orang-orang yang terdekat dengan kita. Kira-kira bagaimana caranya, Pak Mario? Terima kasih, Mas Ilbram. Sahabat Indonesia yang super, saya berterima kasih kepada Anda yang bertemu dengan saya di luar, di mall, di jalan. Dan reaksi Anda pertama kali kepada saya adalah senyum. Karena Anda tidak mungkin lihat saya tidak senyum. Oke? Okay? Nah, orang yang senyum mudah didekati, sehingga orang yang senyum juga mudah mendekati. Padahal masalah kita selalu karena kita jauh dari orang yang bisa menolong. Perhatikan. Kalau kita bisa dekat dengan orang-orang yang bisa menolong kita, hidup kita lebih mudah. Orang banyak menikah dengan orang yang seharusnya dekat, tidak dekat. Karena suami istri sudah banyak tidak tersenyum lagi. Nih, yang di rumah, sekarang menolehlah ke kanan atau ke kiri, melihat ke istri, lalu senyum. Coba. Karena ada ibu yang datang di sebuah seminar, beritahu saya, Pak, dia mau foto di sebelah saya, lo bilang, Pak, saya mau sambil bicara ya. Suami saya itu melarang saya bicara kalau sedang golden ways. Jadi saya disuruh diam karena dia takut kehilangan arti. Dia bilang, okay? So, mulai dari sekarang senyumlah ke orang terdekat sebagai bukti bahwa Anda mampu mendekatkan bahkan orang jauh kepada Anda. Gunakanlah senyum sebagai pintu masuk ke hati orang dan pintu masuk ke hati Anda. Wajah yang tersenyum adalah pintu menuju dunia yang lebih indah. Super sekali Pak Mario. Bicara mengenai sebuah senyuman, boleh saya bertanya sebuah pertanyaan? Silakan, dulu, Pak. Mas Ilbram. Kadang-kadang kita ingin selalu tersenyum dan memberikan kebaikan kepada orang-orang terdekat kita. Yes. Mungkin kepada istri atau kepada anak. Tapi apabila perasaan hati sedang tidak mendukung, Pak Mario. Istri kita atau suami kita mungkin sedang marah, atau mungkin kita sendiri yang sedang marah dan sedang emosi. Bagaimana caranya agar kita tetap bisa tersenyum atau berani tersenyum di depan mereka, Pak? Good. Hebat mana? Orang yang sedang gembira karena baru naik gaji dan baru nemu uang, senyum ya, dan yang satu lagi baru keseripahan, ada yang meninggal, tapi ada orang yang mengalami bencana dan dia ingin menguatkan hati sahabatnya dengan dia tersenyum. Hebat mana orangnya? Yang kedua, Pak. Senyum yang melalui linangan air mata adalah senyum yang kalau ditambahkan kepada doanya, doanya dikabulkan Tuhan. Amin. Super Pak Mario. Super sekali. Terima kasih menjawab pertanyaan saya. Saya berikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Siapa? Silakan, ya, silakan Bapak. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Nama saya Tirta dari Depok. Yes Pak Tirta. Bagaimana cara kita untuk mencegah diri kita tidak membenarkan hal yang biasa, karena kadangkala hal yang biasa itu bertentangan dengan hati nurani kita. Terima kasih. Salam super. Terima kasih Pak Tirta. Ada koridor yang menjadi penuntun kelurusan jalan kita. Batas ini disebut kebaikan. Batas ini disebut kebaikan. Dan Tuhan memberikan tanda bahwa batas itu telah kita lampaui dengan bel, dengan alarm yang namanya hati. Hati kita berbunyi satu detik setelah kita keluar melampaui kebaikan. Sedikit saja langsung kring, itu bukan uangmu. Ya toh? Kring, itu bukan istrimu. Tuh. Tapi banyak sekali orang yang lama di wilayah yang kring sampai belnya putus. Ya, dia tidak mengerti yang dilakukannya salah. Nah, karena orang-orang ini populer. Orang-orang salah ini populer. Setan punya anggaran besar untuk membiayai orang tidak baik. Hati-hati loh ya, setan itu punya anggaran khusus untuk membuat orang jelek kelihatan baik. Padahal orang baik sering difitnah supaya kelihatan jelek, supaya dia menjadi lebih baik. Bisa dibayangkan itu? Yang jelek-jelek gampang hidupnya, yang baik-baik kok kelihatannya susah. Nah, kalau yang jelek-jelek ini banyak, tetapi di luar garis kebenaran, Anda harusnya tahu bahwa mereka orang salah yang kebetulan jumlahnya lebih banyak. Saya ulangi, jangan lakukan sesuatu yang salah hanya karena banyak orang yang melakukannya. Itu. Terima kasih, Pak. Saya menyambung sebentar dari pertanyaan Pak Tirta, bicara soal anggaran setan yang banyak tadi, Pak, ya. Yeah. Kadang-kadang kita sudah melakukan sebuah kesalahan, tapi kita melihat bahwa kesalahan tersebut masih menguntungkan kita dan kebaikan di sekeliling kita belum bisa memberikan kita apa-apa. Bagaimana kita men-switch hati kita, Pak, agar yakin bahwa begitu kita pindah kepada jalan-jalan kebaikan, maka kita akan mendapatkan juga yang lebih banyak. Sahabat Indonesia yang super, yang sekarang sedang kehilangan pekerjaan, yang baru kehilangan rumah atau kehilangan mata pencarian karena bencana, ingatlah, kita melihat ini sebagai kesedihan karena Anda tidak mampu melihat yang dijanjikan kepada orang yang sedang